Wasiat yang kedua di haji wada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala wa kullu amrin min umuril jahiliyyah wa kullu amrin min umuril jahiliyyati mawdhu'un tahta qadamayya hatain." Ketahuilah bahwasanya semua dari perkara-perkara jahiliyah mawdhu'un tahta qadamayya, saya letakkan di bawah kedua telapak kakiku. Semua dari perkara-perkara jahiliyah dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau kemudian melanjutkan, maka darah yang pertama yang aku kuburkan adalah darah Ibnul Harith, dan riba yang pertama yang aku gagalkan, yang aku letakkan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara dari perkara-perkara yang menjadi kebiasaan di zaman jahiliyah diletakkan, diinjak, dibatalkan, digagalkan, tidak boleh lagi dilaksanakan dalam Islam. Baik itu kesyirikan yang tersebar luas di zaman jahiliyah, mereka menyembah berhala, bahkan masing-masing desa memiliki berhala, masing-masing suku memiliki berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada lainnya, ada Isaf, ada Nailah. Bahkan di sekitar Ka'bah waktu itu, sebelum Fathu Makkah, di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Jumlah yang sangat banyak. Orang-orang jahiliyah waktu itu ketika mereka tawaf bukannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berdoa kepada berhala-berhala itu. Ketika mereka menyembelih kurban bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah namun untuk berhala-berhala tersebut. Mereka juga ketika menaruh harapan tidaklah berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, namun berharap dan meminta kepada berhala-berhala tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada mereka bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa mendengar dan tidak berguna sedikit pun untuk mereka. Termasuk dari perkara jahiliyah adalah bahwa ketika mereka dulu melaksanakan tawaf itu dengan telanjang. Dahulu mereka orang-orang Quraisy tidak mengizinkan orang dari luar Mekah selain orang Quraisy untuk tawaf dengan memakai baju, kecuali ketika mereka mau membeli baju kepada mereka. Maka yang punya harta membeli baju dari mereka, kemudian dia tawaf dengan baju yang sudah diberi. Kalau tidak mampu, kalau ada yang tidak mampu beli, maka terpaksa dia akan tawaf dengan telanjang, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ada seorang wanita yang pada saat itu ingin tawaf dan tidak mampu membeli baju, terpaksa dia tawaf dengan telanjang dan dia menutupi kemaluannya dengan tangannya, atau terkadang dia tidak menutupinya. Dan dia pun mengatakan, pada hari ini nampak sebagian aurat atau seluruhnya, dan apa yang tampak dari auratku tidak aku halalkan. Islam datang dengan kewajiban menutup aurat. Dalam melaksanakan ibadah haji harus tetap tertutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di samping itu dalam ibadah haji mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengucapkan talbiyah, mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya, mereka mengatakan demikian, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika laka. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang Engkau miliki. Tamlikuhu wa ma malak, Engkau miliki dia dan dia tidak memilikimu. Dalam talbiyah pun mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata cara yang seperti ini diganti, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika hendak berhaji wada, ketika sampai Dzul Hulaifah miqat ahlul Madinah, beliau turun singgah Dzul Hulaifah, beliau mandi kemudian memakai dua helai kain izar dan rida, satu helai kain untuk menutupi bagian bawah dari tubuh, satu helai kain untuk menutupi bagian atas. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mesti dengan baju yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Mekah. Ketika bertalbiyah, Nabi SAW pun bertalbiyah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan kekuasaan itu semua adalah milik-Mu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi-Mu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan, menggugurkan perkara-perkara jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan talbiyah tersebut sepanjang perjalanannya sampai beliau tiba di kota Mekah. Demikian juga para sahabat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan talbiyah, dan kemudian juga datang rombongan-rombongan dari orang-orang Arab, orang Arab Badui dan berbagai suku bangsa Arab yang sudah masuk Islam pada saat itu, sehingga berkumpul di Arafah pada saat itu 100.000 orang bahkan lebih. Maka permasalahan pertama yang dibatalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan kesyirikan, diganti dengan tauhidullah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi-Mu. Demikian juga kalau di zaman jahiliyah terbiasa di antara mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil demi membela sukunya. Ketika terjadi pembunuhan, maka kemudian dicari di antara mereka siapa yang membunuhnya. Ketika diketahui dari satu suku, maka mereka akan menuntut balas. Bahkan seringnya mereka ngawur dalam menuntut balas tersebut. Bukan orang yang membunuh yang mereka bunuh, namun saudaranya, anaknya atau yang lainnya. Bahkan terkadang di antara mereka, nah, satu yang dibunuh namun membalas dengan membunuh 100 orang. Karena mereka mengatakan yang dibunuh itu adalah orang yang mulia, memiliki kedudukan tinggi dan sebagainya. Hal seperti itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah dengan syariat al-qisas. Kutiba alaikumul qisatu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal 'ayn bil 'ayn bil 'ayni wal anfu bil anfi wal udhunu qisas. Dituliskan, diwajibkan bagi kalian al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisatu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di antara kalian al-qisas ketika terjadi pembunuhan. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, mata dengan mata, jiwa dengan jiwa, dan seterusnya. adil syariat kisos di dalam Islam. Hanya orang yang membunuh yang dibunuh, bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan orang lain. Dengan syariat ini, maka ini juga membatalkan kebiasaan yang ada di zaman jahiliyah yang terbiasa membunuh orang lain sehingga hanya orang kuat saja yang akan hidup di antara mereka. Dalam Islam, semua kaum muslimin itu sama, siapapun dia, tua atau muda, dari suku mana saja, sama, tidak ada perbedaan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari perkara yang terbiasa dilaksanakan oleh orang-orang di zaman jahiliyah adalah percaya kepada tukang-tukang sihir dan dukun. Ini adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mempercayai dukun. Bahkan dilarang untuk mendatanginya. Dijelaskan pula kedustaan para tukang sihir dan sejenisnya. Namun sayangnya, sekarang ini sebagian kaum muslimin sudah ada yang mulai percaya dengan dukun, percaya dengan tukang-tukang sihir, tukang ramal dan sebagainya. Itu sungguh mengenaskan orang Islam namun tidak tahu agama Islam yang benar. Bahkan tragisnya, orang-orang yang melaksanakan haji ataupun umroh saat datang ke Madinah, saat datang masuk ke Masjid Nabawi, bukannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun kepadanya, namun menghadap kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, minta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal berdoa kepada selain Allah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang telah dibatalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diganti dengan syariat yang mulia adalah permasalahan zina dan hubungan lawan jenis yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina di zaman jahiliyah tersebar merajalela sedemikian rupa. Bahkan disebutkan seorang wanita ketika dia ingin berzina, maka dia menegakkan bendera di atas rumahnya. Itu menjadi pertanda seolah-olah panggilan, ayo siapa yang ingin berzina dengan saya silahkan datang. Maka ketika mereka tahu seperti itu, datanglah orang-orang yang jelek yang ingin berzina dengannya. Mungkin datang 3, mungkin 10, mungkin 20 atau lebih. Kemudian mereka menggilir wanita tersebut berzina. Dan ketika wanita itu hamil dan melahirkan anak, maka dipanggillah mereka orang-orang yang tadinya berzina dengannya. Akan dilihat siapa yang mirip dengan anak tersebut, kemudian akan dikatakan ini anakmu. Nah, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian tabarruj, bermake up, dandan, mejeng sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama dahulu. Zina pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, ya, di zaman jahiliyah tersebut terjadi kerusakan akhlak. Oleh karena itu, ya, siapa yang membaca sejarah zaman jahiliyah, dia akan tahu betapa rendahnya akhlak orang-orang di zaman jahiliyah. Namun sayangnya, di antara kaum muslimin juga banyak orang yang jahil terhadap Islam. Bahkan kemudian perilaku mereka lebih rendah lagi dari orang-orang di zaman jahiliyah. Masyaallah wa rahimana wa rahimakumullah, termasuk dari perkara-perkara yang biasa di zaman jahiliyah adalah memakan bangkai. Dengan syubhat, ya, yang mereka mengatakan apa yang disembelih oleh manusia itu justru haram karena yang membunuhnya adalah manusia, sedangkan bangkai yang membunuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian syaitan membisikkan kepada mereka, merubah kenyataan, merubah hakikat, membikinkan syariat bagi mereka. Oleh karena itu, makan bangkai dalam Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun harus berhati-hati ketika makan daging dan sejenisnya dari impor dari luar negeri yang mungkin datang dari negeri-negeri yang kafir, yang mungkin itu bangkai kemudian diekspor ke kita, atau ya hewan-hewan atau daging yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak disembelih dengan cara Islami. Kita harus berhati-hati dari permasalahan tersebut, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tidak makan bangkai, tidak akan makan kecuali dari yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Di zaman ini banyak juga orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang jauh lebih jelek daripada orang jahiliyah. Ada di antara mereka yang makan ular, yang makan anjing, makan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih jelek lagi ada yang makan daging manusia. Itu lebih jelek daripada orang-orang zaman jahiliyah dahulu dalam sifat ini, karena di zaman jahiliyah yang mereka makan itu hewan-hewan yang sebenarnya baik dan halal, hanya karena mereka yang memakan yang bangkai yang dibunuh bukan oleh manusia dengan syubhat syaitaniyah tadi. Masyaallah warahimani warahimakumullah. Nah, termasuk dari perkara yang tersebar di zaman jahiliyah adalah riba. Riba tersebar luas di kalangan jahiliyah pada saat itu dalam bentuk seorang di antara mereka apabila meminjami uang, maka dia akan mengatakan, kalau kamu bayar setahun lagi, maka misalnya dipinjamkan tadinya 1 juta, ketika kamu bayar tahun depan, bayarlah 1,5 juta. Ketika datang di tahun kedua, tahun berikutnya dia tidak mampu membayar, diundur lagi, kalau begitu nanti 2 juta kamu bayar. Ketika datang waktu yang ditentukan di tahun berikutnya dia tidak bisa membayar, oh berarti kamu nanti bayar saya 3 juta. Ini semua dibatalkan dalam Islam. Riba nasiah, ya, riba karena sebab mengundur, memanjangkan waktu dalam pembayaran diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari perkara yang tersebar di zaman jahiliyah adalah mereka berbangga-bangga dengan nasab mereka, berbangga dengan bapak-bapak mereka. Mereka akan mengatakan, saya adalah si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Ini adalah perkara jahiliyah, membanggakan orang tua, membanggakan nasab. Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan ada 2 orang di zaman Nabi Musa yang berbangga-bangga dengan nasab mereka. Orang yang pertama mengatakan, saya adalah si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Terus menyebutkan sampai 9 orang. Kemudian orang yang kedua mengatakan, saya adalah si fulan, bin fulan, bin fulan, bin Islam. Ya, saya adalah si fulan. Kemudian dia menyebutkan 3 orang dari bapak dan kakeknya. Kemudian dia mengatakan, aku bin Islam, anak orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa untuk memberitahukan, kabarkan kepada dia orang yang berbangga-bangga dengan 9 orang dari kakeknya bahwa dia adalah orang ke-10 yang akan masuk ke dalam neraka. Dan kabarkan kepada orang yang kedua yang hanya menyebutkan 3 orang dari kakeknya, katakan bahwa dia adalah orang yang ke-4 yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam pun juga demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan surga Salman padahal dia anak orang Persia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Abu Jahal dan Abu Lahab ke dalam neraka meskipun dia adalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, semua dari perkara jahiliyah telah dirubah, dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesyirikan diganti dengan tauhid. Kebiasaan bunuh membunuh dilarang dalam Islam dan disyariatkan qisas. Zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihukum dengan rajam atau cambuk. Memutuskan tali silaturahim diganti dengan kewajiban silaturahim. Kebiasaan celah mencela, ghibah dan sebagainya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan bangkai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak-akhlak yang jelek diganti dengan perintah untuk berakhlak yang mulia kepada manusia. Semua perkara jahiliyah dibatalkan, diganti, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah,